Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan yang mungkin telah kita ketahui begitu banyak dan begitu besar pahala keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Telah disampaikan atau telah diumumkan, insyaallah mungkin untuk mengisi kajian ta'lim kita selama bulan Ramadan adalah kita akan membaca suatu risalah, suatu kitab yang kecil, yang kitab ini mungkin telah banyak dibahas dan mungkin sudah berulang-ulang dikaji. Namun tidak ada salahnya untuk kita kemudian membaca kembali untuk kemudian menjadi pengingat bagi pihak yang mungkin sudah lupa dan menjadi suatu yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya di kehidupan dunia atau kehidupan akhirah kita nanti. Kitab yang akan kita baca selama bulan Ramadan adalah kitab Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba' merupakan kitab yang sangat kecil, tipis, yang di dalamnya akan dibahas, akan dikaji apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan dan macam-macamnya. Mengingat pentingnya kaum muslimin di dalam beragama Islam untuk mempelajari tauhid, disebabkan hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas segenap kaum muslimin untuk mempelajari apa itu tauhid. Allah mewajibkan atas segenap kaum muslimin dan muslimat apa itu makna-makna tauhid, apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah, agar kemudian ucapan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan semata, akan tetapi pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita memahami apa maknanya, kita memahami apa maksudnya, dan kita mengerti apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan kita dari la ilaha illallah. Untuk menyempurnakan pengetahuan seseorang di dalam atau dalam merealisasikan kesempurnaan tauhid, maka tentunya seseorang juga harus mengetahui apa yang menjadi lawan dari tauhid itu sendiri. Untuk sempurna di dalam merealisasikan apa itu tauhid, maka kita harus mengetahui apa itu lawan dari tauhid, yaitu syirik. Yaitu asyirk. Agar kemudian tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan ini menjadi sempurna, dan di kemudian hari kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ikrar kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Seseorang untuk memahami sesuatu dengan pemahaman yang sempurna itu harus dengan mengetahui lawannya. Harus mengetahui lawannya. Ketika seseorang hendak mengetahui dengan sempurna, dengan baik apa itu sunnah, maka dia harus mempelajari apa itu bid'ah. Ketika dia mengetahui sempurna di dalam merealisasikan la ilaha illallah, maka dia juga harus mengetahui apa itu syirik, agar kemudian dia betul-betul murni di dalam mengamalkan kalimat tauhid itu sendiri. Nah, kitab Al-Qawaidul Arba' adalah kitab yang kecil yang ditulis oleh Al-Imam Mujaddidu Hadihil Ummah, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala merupakan sosok ulama, orang yang alim yang hidup di lingkungan keluarga yang alim. Beliau adalah seorang ulama yang hidup tinggal di lingkungan keluarga yang menjadi deretan para ulama, baik itu ayahnya, baik itu kakeknya, bahkan ibundanya sendiri merupakan tokoh-tokoh orang-orang yang alim, yang kemudian lagi anak beliau, cucu beliau, maka betul-betul keluarga beliau dari ke atas kemudian ke bawah adalah lingkungan orang-orang yang berilmu. Tatkala beliau melihat kondisi manusia yang saat itu betul-betul hancur keadaannya dengan kesyirikan, menyebar di segala tempat praktek-praktek kesyirikan, menyebar di kalangan kaum muslimin pemikiran-pemikiran khurafat, para penyembah-penyembah kuburan merajalela. Dengan keilmuan yang beliau miliki, dan beliau masyhur sebagai orang yang alim, orang yang faqih, zaki, seorang yang cerdas, sampai beliau disebutkan dalam biografi beliau, beliau telah mengkhatamkan di dalam menghafal Al-Quran ketika usia beliau belum mencapai 10 tahun. Belum mencapai 10 tahun beliau sudah hafizul Quran hifzan mutqinan. Belum mencapai usia 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran dengan hafalan yang mutqin, yang baik. Dengan tumbuhnya beliau, keilmuan beliau semakin luas. Dengan rihlah perjalanan beliau yang beliau lakukan di dalam menuntut ilmu, sehingga tatkala beliau masih berusia muda sudah dikenal di kalangan para ulama sebagai orang yang memiliki keilmuan yang luas. Oleh sebab itu dinukilkan dalam biografi beliau, meskipun beliau pada saat itu masih usia muda, maka beliau dikenal sebagai orang yang dimintai fatwa dalam suatu permasalahan. Nah, dengan keilmuan dan kecerdasan yang beliau miliki, yang disertai dengan kecemburuan terhadap agama Islam, kecemburuan beliau terhadap tauhid, dengan melihat kondisi masyarakat pada zaman beliau yang dipenuhi dengan praktek-praktek ritual kesyirikan, yang dipenuhi pemikiran mereka dengan pemikiran khurafat, amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang syirik, ini menggugah beliau untuk membenarkan dan meluruskan semua itu. Sehingga beliau mulai berjalan, beliau mulai menyingsingkan lengannya untuk berdakwah, mendakwai manusia, yang kemudian beliau pun menghadapi perkara-perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Orang-orang mulai tidak suka kepada beliau. Beliau akhirnya pun mendapatkan teror dari pihak-pihak yang tidak senang kepada beliau. Padahal beliau berupaya, berusaha untuk mengembalikan kaum muslimin terhadap Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Syaitan yang diketuai oleh iblis pun akhirnya menjadi gerah, membisikkan kepada pengikut-pengikutnya dari kalangan manusia untuk memusuhi dakwah Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sampai di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala mewujudkan janji yang beliau, yang Allah Subhanahu wa taala telah ikrarkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya Islam. Allah akan menyempurnakan cahaya tauhid dengan sabar, dengan gigih. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam berdakwah, beliau pun akhirnya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa yang kemudian ridha menerima dengan baik apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dari situlah akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kekuatan. Dari sisi lain beliau memiliki ilmu yang dalam dalam permasalahan tauhid, dari sisi lain beliau memiliki dukungan dari penguasa, sehingga beliau pun berdakwah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah dengan mudah dan aman, sehingga dakwah beliau pun akhirnya menyebar di segala penjuru. Bahkan berkat dakwah beliau, setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berdirilah suatu daulah, berdirilah suatu negara yang bersumber Al-Qur'an dan sunnah yang sampai sekarang ini, yaitu negara As-Saudiyah, negara yang didasari terhadap Al-Quran dan sunnah, dan sangat memperhatikan permasalahan tauhid, dan betul-betul berupaya di dalam menutup celah-celah pintu kesyirikan. Walhamdulillah, dengan dakwah beliau pun akhirnya kita pun merasakan, meskipun jaraknya jauh negara kita dengan negara Saudiyah, namun hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah kehendaki, walhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah, mengetahui dan menerima dan meyakini betapa benarnya apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Akan tetapi dari sisi lain, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak senang dan memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pun tidak berhenti. Pada zaman beliau, Terus akan ada orang-orang yang mereka tidak senang terhadap dakwah tauhid, karena itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Islam itu akan selalu ada, baik dari luar jangkauan Islam ataupun dari dalam Islam itu sendiri. Sampai saat ini dan sampai detik ini, pihak-pihak yang tidak senang terhadap dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah pun terus ada. Dan mereka pun tidak kemudian diam, dan mereka pun tidak kemudian yakni tidak memberikan syubhat-syubhat. Bahkan sampai sekarang ini, orang-orang yang membenci dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, terus mengeluarkan syubhat-syubhat, terus mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang rancu, bahkan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bahkan tidak berhenti dari situ, mereka pun terus mengecam dan mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dari dulu sampai sekarang. Di antara tuduhan-tuduhan keji yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau adalah dengan mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah seorang yang memiliki faham khawarij. Menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai orang yang memiliki pemahaman terorisme. Ini di antara tuduhan sampai saat ini, bahwasannya Salafi Wahhabi itu merupakan kelompok yang memiliki faham khawarij. Nah, orang-orang yang Salafi yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu digelari dengan Wahhabi. Nah, siapapun dia yang memiliki pemahaman seperti yang difahami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu akan dikatakan sebagai seorang Wahhabi. Bahkan sesuatu yang mustahil kalau saatnya difikir dengan nalar yang baik, seorang yang mustahil untuk orang ini digelari sebagai gelar Wahhabi pun mereka gelari sebagai gelar Wahhabi. Seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, murid beliau oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka katakan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu seorang Wahhabi. Padahal kalau mereka melihat sejarah biografinya, lihat tanggal lahirnya, itu berbeda ratusan tahun antara zaman Ibnu Taimiyah dengan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu beliau dilahirkan pada tahun, kalau saya telah hitung di Masehikan itu tahun 1700-an. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Syekh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu 1263 tahun lahirnya. Berarti berjarak berapa? Sekitar seribuan lebih, seratusan lebih. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 1700, bukan seratusan. Berapa Ikhwan? 300 tahun sekian ya. Lebih dari 300 tahun antara jarak Ibnu Taimiyah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok buru-buru ada, dibuat aja belum, orang tuanya, kakeknya aja belum lahir. Nah, kenapa kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim pun menjadi korban babi buta tuduhan dusta pemahaman Wahhabi? Nah, seharusnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini gelarnya apa? Tamimik, mengikuti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bukan Ibnu Taimiyah yang dahulu dituduhkan dengan pemahaman Wahhabi. Nah, inilah kenapa, karena tuduhan-tuduhan tersebut didasari karena asabiyah, ta'asub, fanatik buta. Nah, seseorang yang tidak mungkin dengan nalar yang baik dituduh dengan tuduhan tersebut pun akhirnya dimasukkan dengan babi buta. Nah, Allahul musta'an. Nah, ini sehingga orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab digelari dengan gelaran ini, Wahhabi, Wahhabi. Dan kemudian dibuatkan image-image yang tidak baik terhadap kaum muslimin, sehingga ketika mereka mendengar Salafi Wahhabi itu mereka sudah gemetar. ikut. Sudah pemikirannya itu tidak baik. Yang ada di benak mereka itu Wahabi itu tidak baik. Karena ada tuduhan-tuduhan yang dusta tadi. Berusaha dijejalkan ke pemikiran-pikiran para pemuda, pemudi, orang tua. Bahwasanya Wahabi itu demikian, demikian, demikian. Dituduh sebagai seorang khawarij. Padahal kalau kita kaji, subhanallah, para salafiyun yang mereka kenal dengan gelar Wahabiyun itu adalah kaum muslimin yang mereka betul-betul semangat dan gigih di dalam membantah pemikiran-pemikiran khawarij. Mungkin sudah pernah kita dahulu jelaskan, salafiyun itu adalah kelompok, adalah kaum muslimin, seorang firqah yang berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ditulis dalam Al-Quran, apa yang termaktub tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran, dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya yang sahihah, itulah prinsipnya salafiyun, atau prinsipnya yang dikatakan oleh pihak-pihak tertentu dengan kelompok Wahabi. Ahlus sunnati wal jamaah salafiyun, atau yang mereka kenal dengan kelompok Wahabi. Kalau mereka mengatakan bahwasannya mereka memiliki pemahaman khawarij, maka perlu diketahui bahwasannya salafiyun, ahli sunnati wal jamaah, yang mereka katakan sebagai Wahabiyun, adalah orang-orang yang sangat semangat di dalam menutup celah-celah pemikiran khawarij. Dan itu banyak bukti. Silakan lihat audio-audio rekaman-rekaman para ulama yang mereka katakan sebagai ulama Wahabi. Silakan buka rekaman-rekaman atau karya-karya tulisan para asatidah kita, ustadz-ustadz kita yang kalian tuduh dengan pemikiran salafi-salafi Wahabi. Silakan. Daurah-daurah yang mungkin dahulu, di mana ada daurah di beberapa masjid di negara kita, itu tema daurahnya itu tidak lepas dari bantahan-bantahan terhadap kelompok khawarij. Yang kemudian dihadiri di situ pejabat-pejabat, dihadiri di situ pihak-pihak pejabat-pejabat dari kepolisian ataupun tentara, diundang untuk mendengarkan bahwasannya kita ini adalah orang-orang yang kalian sebut sebagai Wahabi, adalah orang-orang yang bersatu dengan penguasa untuk memberantas pemikiran-pemikiran khawarij. Nah, kalau orang-orang khawarij itu memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, seperti mereka bersepakat di dalam mengkafirkan kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar, mereka sepakat untuk mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar yang mati, yang meninggal, maka tempatnya kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Bahkan mereka sepakat bahwasannya pihak-pihak yang tidak mengkafirkan orang-orang yang mereka kafirkan, mereka juga kafir. Oleh sebab itu didapati di antara mereka sendiri yang juga memiliki pemahaman khawarij, sesama mereka, mereka mengkafirkan. Ini terjadi pada saat mereka berselisih tentang Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Sebagian mereka mengatakan bahwasannya Syekh bin Baz itu adalah ulama yang sudah kafir, karena mereka mengkafirkan penguasa Saudiyah. Nah, sehingga ulama-ulama negaranya pun akhirnya kafir. Nah, di antara kelompok khawarij ada yang belum sampai mengkafirkan Syekh bin Baz. Akhirnya kelompok yang mengkafirkan, mengkafirkan kelompoknya sendiri yang tidak mengkafirkan Syekh bin Baz. Dan seperti itulah pemikiran yang didasari karena pemikiran bid'ah, yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, akan menjadi kontradiksi. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mensifatkan Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi, lawajadu fih ikhtilafan kasira. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dari buatan manusia atau buatan rekayasa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, niscaya akan didapati di dalamnya itu perselisihan-perselisihan, perkara-perkara yang kontradiksi. Adapun khawarij memiliki pemikiran-pemikirannya seperti itu, dan semua itu betul-betul berselisih dengan pemahaman salafiyun, atau yang kalian bilang adalah sebagai kelompok Wahabiyun. Kita menentang keras. Kita menentang keras pemikiran-pemikiran Khawarij. Di antara tuduhan lain yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah dengan mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu memiliki pemikiran takfiri, mudah di dalam mengkafirkan kaum muslimin, ya seperti pemahaman Khawarij. Dengan bukti-bukti mungkin mereka, ini utarakan nih, mereka kitabnya, mereka ambil dari kitab Kitabut Tauhid, mereka ambil dari kitab ya ini mungkin Al-Usulu Salasah atau mungkin kitab-kitab yang lain. Nah, dengan ini mengkafirkan, faqad kafar, sungguh telah kafir. Oh, berarti Muhammad bin Abdul Wahhab ini suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya wallahu a'lam bishawab, apakah mereka memang faham dengan apa yang termaktub dari tulisan-tulisan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau mungkin tuduhan tersebut adalah tuduhan yang didasari karena kebutaan, tidak mengerti, tidak faham dari kalimat-kalimat tulisan yang ditulis oleh beliau dalam kitab-kitab beliau. Bukankah di dalam mengkafirkan kaum muslimin atau dalam menyebutkan kafir terhadap kelompok atau terhadap kaum muslimin ini memiliki dua macam. Ada ucapan kafir terhadap pihak, namun terhadap kaum muslimin yang sifatnya umum. Ada mengkafirkan yang sifatnya ta'yin, menfonis individu, perorangan. Nah, ini perlu untuk kita bedakan. Dan itu pun Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggunakan ungkapan-ungkapan yang demikian. Nah, seperti contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sungguh dia di antara orang-orang kafir. Allah mengkafirkan secara zahir, secara lafaz. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, secara lafaz ayat ini Allah mengkafirkan. Lalu apakah yang diinginkan oleh Allah itu menfonis siapa pihak yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir? Lah, tidak seperti itu. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kekufuran di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Amalan mereka adalah amalan kekufuran, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Nah, dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab, Allah mengajarkan, Allah menunjukkan, Allah membuktikan menggunakan ungkapan tersebut dalam Al-Quran. Secara lafadz vonis kafir, namun secara makna, secara tafsir bukan mengkafirkan secara individu. Dan itulah yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Nah, untuk ta'yin, untuk menvonis individu, perorangan, ini bukan permasalahan yang sepele. Di sana harus ada dobet, ketentuan-ketentuannya, harus ada syarat-syaratnya, harus hilang semua perkara-perkara yang menghalangi dari vonis kafirnya. Tidak sembarangan. Adapun ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya di dalam mengvonis kafir, itu adalah vonis secara umum seperti yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala gunakan terhadap di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini harus kita fahami, harus kita mengerti. Nah, dan itu dijelaskan oleh para ulama, dan itu merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Apakah itu prinsipnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau para ulama terdahulu sebelum beliau jauh-jauh hari? Nah, bahkan ini merupakan pemahaman para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga tidak benar untuk mengatakan kemudian dengan serta-merta mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memiliki pemikiran takfiri. Nah, ini sangat berbahaya. Di dalam hukum mengkafirkan seseorang, ini bukan permasalahan yang sepele. Kenapa? Karena ancamanannya bahaya. Kalau memang benar yang dikafirkan itu berhak untuk dikafirkan, mungkin dia selamat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kalau seandainya yang dia kafirkan tersebut ternyata belum layak untuk dikafirkan, maka tuduhan kafir itu kembali kepada si penuduh. Nah, sehingga seorang muslim berhati-hati. Dan itulah metode yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang mereka tidak senang terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semua itu mungkin ya karena mereka tidak mengerti, mungkin mereka itu tidak kenal, atau mungkin tuduhan tersebut disebabkan karena mereka tidak senang dengan dakwah yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebabkan karena tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Nah, pernah dahulu dikisahkan, wallahu alam ini apakah betul atau tidak, namun saya mendengar dari pihak yang insyaallah thiqah lah bahasanya, terpercaya. Itu biasanya kan kalau jemaah haji itu kalau pulang dari haji kan ada titipan hadiah, buku terjemahan, ya kan? Terjemahan itu biasa terjemahan kitab Usul Salasah, ya kan? Atau kitab-kitab apa. Itu kan karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu kalau mungkin di situ ditulis penulis Muhammad bin Abdul Wahhab, itu kadang kalau orang paham, alah, Wahabi, enggak akan dibuka. Kalau orang-orang awam mungkin gak mengenal, belum masuk doktrinnya pihak-pihak yang tidak senang kepada beliau, mungkin bagus. Nah, suatu saat diganti, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi nisbah ke kakeknya, Muhammad bin Sulaiman. Nah, kakeknya itu bernama Sulaiman, bukan Sulaiman itu ya. Muhammad bin Sulaiman, beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Jadi bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, namun Muhammad bin Sulaiman. Wah, orang-orang yang fanatik yang sebelumnya terdoktrin dengan doktrin yang tidak baik terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagus ini. Loh, ini karyanya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan, ini Muhammad bin Sulaiman, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak paham, ternyata itu sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya mereka mengetahui akan baiknya apa yang ditulis karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semua itu karena terobsesi dari doktrin-doktrin, baik itu guru-guru mereka, kiai mereka, ustaz mereka, dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ta'ala. Oleh sebab itu ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu siapa Syekh itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baca biografi beliau, baca pujian-pujian para ulama yang dikenal terhadap ibadahnya, dikenal terhadap ilmunya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baca semuanya. Agar kemudian Anda faham, mengerti akan baiknya yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dulu pernah kita kisahkan Syekh Khalil Hadras rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Sebelum, ketika Khalil Hadras ini harus mencapai atau gelar apalah Anda tidak faham, maka beliau harus membuat karya tulisan untuk membantah Ibnu Taimiyah. Nah, beliau itu orang yang cerdas, tidak mungkin beliau akan membantah dengan cara-cara tilawakol, dengan omongan orang, enggak. Beliau harus membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, dibaca. Satu kitab dibaca sampai selesai. Bukannya beliau ketika membaca kitab Ibnu Taimiyah kemudian beliau membantah, semakin dalam beliau membaca karya-karya Ibnu Taimiyah, semakin beliau ragu terhadap akidahnya dahulu, yaitu akidah kalau tidak salah Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Nah, semakin beliau mendalami dakwah Ibnu Taimiyah, maka beliau semakin ragu dengan akidahnya dan yakin terhadap akidah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang semestinya beliau ditugaskan untuk membantah Ibnu Taimiyah, justru beliau mengarang satu kitab Aqidah Wasithiyah, menjelaskan benarnya, baiknya akidah yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama. Oleh sebab itu kita katakan tadi, karena samanya akidah Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah pun digelari dengan gelar Wahabi, meskipun jaraknya 300 tahun, 400 tahun lalu. Nah, inilah asobiyah, membuat orang itu buta. Bukan buta mereka, mata mereka, tetapi buta hatinya. Inna la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan mata, buta mata, namun buta hatinya. Mereka tidak mau berpikir, mereka mau tidak kebijakan-kebijakan, pemikiran-pemikiran yang adil atau sikap-sikap yang hikmah, yang bijaksana, itu sudah mereka tidak lagi terapkan. Yang mereka terapkan ialah apa yang diucapkan oleh kiai, apa yang diucapkan oleh guru. Inilah yang disebut dengan apa? At-taqlidul a'ma, fanatik buta, yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu hancur disebabkan karena fanatik buta ini. Nah, Allahul musta'an. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini ma'asyiral muslimin ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sedikit dari mungkin biografi terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan memasuki dari inti dari kitab Al-Qawaidul Arba' biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syura la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.